Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسمع بهم وأبصر. يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا قد جاءني من العلم ما لم يأت think ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسمع بهم وأبصر. Ayat meniku kalimatipun asmi' bihim wa absir termasuk sewot ta'ajub. Asmi' bihim duh krungune para wong kafir wa absir wah ngertine wong kafir niki nek boten diurutake rada kebingungan maksude ngeten tiang-tiang kafir nalika nok donya ora percaya anane dina kiamat, dina ba'as, dina dikumpulke nang ladang mahsyar ora percaya. Dikandhan-kandhane meso ora percaya. Sareng dumugi ngriku benjang badhe kiamat. Ngerti tenan krungu tenan berita sing nalika nek donya dheweke ora percaya nek kono kok temenan. Asmi' bihim wa absir. Nalika krungu tenan wong pancen katok gegere manusa do krungu dhekne. Le weruh tenan pancen katok tenan. Le krungu lan katok yaumaya tunana. Ing dalem dinane dosowan sapa wong kafir ing ingsun Allah. Kita manusa makhluk kabeh disowanke nang ngarsane Allah. Anek kita wong Islam, wong mukmin wis percaya nalika nang donya pancen ajen-ajenane kaya ngono. Dadi besok ora gumun. Iku bahasane nganggo asmi' bihim wa absir. Lakini zalimuna tetapi nek wong sing padha zalim-zalim. Al yauma ing dalam dina iki nek donya fi dalalim mubin iku tetep ing dalam sasar sing jelas. Nek donyane wong kafir-kafir tetep sasar. Sebabe napa? Mboten percaya. Mulane kita umat Islam untung banget diparingi hidayah dening Allah Subhanahu wa taala percaya anane situasi dina kiamat. Do percaya. Mulane kita umat Islam kedah saged ningkatake lan ngembangake ketakwaan kita. Ngibadah kita ditingkatake. Supados keyakinan kita tambah kuat. Sebab tambahe ngibadah iku dadi sabebe kukuwe iman. Wonten ing kitab Jauhar Tauhid karanganipun Imam Ibrahim Al-Laqqani, warujihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu binaqsiha. Menurut kaul rajih, kaul sing utama, tambahi iman sebab tambahe ketaatan. Salate saya rajin, saya mempeng qobliyah ba'diyah, tahajud lan liya-liyane. Zikire saya mempeng. Pirang-pirang hadis sing nerangake tambahe ketaatan tabai amal soleh dadi sebabe kuate iman tambah kuat. Ngatas Kanjeng Nabi ngendika jadidu imanakum. Imanmu diperkuat. Para sahabat datakon kalu wa kaifa nujaddidu imanana. Jeng Nabi anggen kita memperkuat iman niku dispundi? Kala aksiru min qauli la ilaha illallah. Dikerepi diakai le maca la ilaha illallah sing akeh. Mulane kathah tiyang ingkang mlebu thariqah Torekoh niku intine memperbanyak amal ibadah langkung-langkung bangsa zikir, ngelmu zikir. Niki. Ini torekoh. Lah merawi kita ngaji torekoh. Niku padus torekoh sing muktabaroh. Torekoh muktabaroh. Yaiku torekoh. Sing ono sanate sangka guru terus ngantos dumugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki namine torekoh muktabaroh. Nek torekoh sing pedhot dalan ora tutuk sanate ning jeneng Nabi namine mboten torekoh muktabaroh. La torekoh muktabaroh niku wonten macem sekawan dosa sekawan. Torekoh muktabaroh. La ngaji ngelmu torekoh niku kedah meguru. Benten kalih ngaji ngemu fikih, ngemu nahwu. Niku saged memperbanyak piyambak. Lah nek mboten kenging, susah. Kitab semono akeh kuwi ngaji ring ndi? Ora sing ngaji sing mulang ra ono. Kitab semono kae. Mulane carane diwaca dhewe. Dene ana dawuh malam yakun lahu syekhun fa syekhuhu syaitan. Wong sing ora meguru gak ndhe guru, gurune setan. Niku bab ilmu thariqah. Bab ilmu thariqah. Diceritakake wonten tiyang naminipun Jahm bin Safwan. Nek nulis Jim Ha Mim. Jahm bin Safwan. Ngaji wirid, ngaji thariqah tanpa guru. Tanpa guru. Cara istilah bahasa ahli thariqah ngamar. Nganti 40 dino, 40 bengi. Niki ceritane. Yo ngeten niki nek ngomong ceritane. Soale apa? Mboten menangi. Ya ceritane. Nang ngone kamar nyepi sangka wong akeh. Salate sing wajib luweh-luweh, sing sunat wiridane mempeng banget. Tanpa ana guru dhe dadi tanpa pembimbing. Sareng dumugi malam ke-40. 40 hari. Iblis mlebet. Iblis mlebet mendo-mendo manusa, jelma manusa, kaya wong tuwa sing banget asihe. Ngandani karo Jahm bisik-bisik. Jahm, seliramu leng ibadah, leng amal soleh, wis keluwien. Mulai sesuk, kanggo seliramu khusus, wis kena maksiat. Deke, iblis. Sesuk. Jahm bin Safyam terus ngumbar nafsu deh. Tunggu tanggane dokumen lah sampean kok saiki wis model winginane ngibadah selegep saiki maksiat. Iya aku wis entuk dawuh kanggo aku kena maksiat. Iki Terus timbul faham murjiah. Mem, ra, jim, hamzah, tabundal, murjiah. Faham murjiah niku faham singarane bi annahu la yadhurru ma'al imani maksiatun wala yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Iki faham murjiah pimpinane Jahm bin Shaffan. La yadhurru ma'al imani maksiatun, nek wong mukmin maksiat ra popo. Iki faham murjiah payah niki. Dadi wong mukmin zina kena. Wong mukmin ngerampok kena. Niki iblis pintere ra mekakat. Nganggo kata kiasan kadidene wong kafir maksiat, MK wong kafir taat ora ana gaene. Niki bener sing mburi. Wong kafir salat ora ana gaene. Iku bener niku. Wong kafir poso ora ana ganjarane. Wong kafir sedekah ora ana ganjarane. Pun bener. Terus diwalik nek wong kafir taat ra ana gaene, nek ngono wong mukmin maksiat ya ora apa-apa, kepenake por niki. Iki golek do melu faham murjiah kabeh payah. Tapi pancen kepenak melu murjiah niku. Lapi kok ora kepenak nyolong gak apa-apa. Pokoke mukmin ngono iku ora kepenak. Rusak donya. Bisa. Niki nawi sampean kepengin ngerti keterangan kula niki wonten ing kitab alit sing namine Al-Faraidus Saniyah. Nerangake pecah belahe umat Muhammad nganti 73 kelompok. Nah, niku ana faham sing namine faham Murji'ah, pimpinane Jahm bin Shaffan. Wangsul datang ayat Quran. Dadi wong zalim-zalim sing diisyarahi niki wong kafir. Sanjerone urip nang donya lera percaya anane dina kiamat ku nemen. Mila kita kedah syukur didadekake wong mukmin, wong Islam carane memperbanyak ibadah. Ya. Candai ayat Quran wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amr. Wa anzirhum lan mringetana sira Muhammad hum ing wong kafir yaumal hasrati ing dalam dina nelongso. Idz qudiyal amru nalikane diputus apa perkarane yaiku ditimpa siksa Muhammad. Niki sekawet sing didawi Kanjeng Nabi. Tapi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dadi mringetno sira niki sekawet Kanjeng Nabi, tapi kula jenengan nggih klebu mringetno sira. Nek ana wong kafir-kafir, ana wong sing nyimpang-nyimpang aturan agama, peringatno. Mringetake piye besok dina kiamat nalika wong-wong kafir diputus mesti terkena azab nang neraka. Kandhani saiki. Nek nganti ora dadi wong Islam ora mukmin besok tumpes, ngono kandhane saiki. Wa andirhum. Sebabe napa wahum utahe wong kafir nang ngone donya fi ghaflatin iku do lali, do lena. Wahum la yu'minun utai wong kafir ku dora percaya. Dolino kandhane. Mulai peringatan itu penting. Tapi nek wis kadung cap-capan, cap-capan kafir, sampan peringat no nganti terus-terus menerus, nek pancen cap-capan kafir, dak bakal iso dadi wong mukmin. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tetep ora bakal mukmin. Ane kira sing ngerti takdir. Lah kita kan dereng ngerti. Iki cap-capan kafir apa calon mukmin? Nek pancen cap-capan kafir sampan peringatake bola balik ora bakal mempan. Tapi mbok menawa dadi calon mukmin, kita kan ndak ngerti. Rene padha-padha ora ngerti, nggih tetep mrengetake. Mbok menawa barengan hidayah Allah dadi wong Islam. Niki. Mergo didikan api o kaya ngapa sing didik pinter o kaya ngapa nek cap-capan kafir yo ora iso. Kosok baline pendidike wong kafir legane ngati. Tapi cap-capan mukmin dadi wong mukmin. Ba'dul fudhala ngendika. فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ كَافِرُ فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرُ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرُ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ Musa sing dididik dipioro mulai cilik dening Jibril malah dadi kafir. Musa sing dipioro sing dididik dening Fir'aun wong kafir. Mursalu malah dadi utusan. Iki pancen nonton niku. Niki namanya cap-capan. Musa sing dididik malaikat Jibril mulai cilik namanya Musa Samiri. Dimi'i, dimong gedene malah kafir. Nabi Musa ciliane dimong Fir'aun malah gedene dadi wong mukmin malah dadi utusan. Tapi ngeten iki nggih siji loro. Nek sing secara umum mangger didikane teko cilik Islam, Islam. Didikane kok cilik kafir, kafir. Niki sing umum. Sing model-model ngoten niku biasane Gusti Allah gawe siji loro, mboten kathah. Samene saben-saben wong wedok iku mesti nyandang haid. Nifas biasa. Tapi ono siji wong wedok sing mboten ate haid. Namung siji. Ibu Fatimah. Bu Fatimah binti Rasul. Ming Bu Fatimah tak. Ya. Jadi gaya modelnya siji Gusti Allah. Sing secara umum. Ya apa melakukan adat. Mulanya kita diperingatake Allah. Wa anzirhum. Peringatake. Kadang-kadang nok dunyane keluwihan senengiring dunya. Niki sebab-sebab. pun wong sal wangsul kula terangake. Tahta, harta, wanita. Tahta niku pangkat. Kula gawe istilah kursi. Harta pun jelas, wanita pun jelas. Tiga niki, tiga ta niki sing sok nggiyurake iman. Tiga niki. Mulane kita saged mekak nafsu. Soale napa? Wo dicetak dening Allah manusa ku cinta ring ngene tahta, harta, wanita. Niki nek mboten dikengkang nganggo kekuatan iman sing kuat, brojol mboten kuat. Amulane teng riki kula jenengan didhawuhi Gusti Allah. Bumi sing mbok nggone, barang sing tak silehke kowe, tak titipake kowe, iki besok tak jaluk bali. Terus omah, sandangan, bahan makan, semacam-macam iki paringane Allah ning ngene kita. Besok nek tutuk titiwancine disuwun maneh dalile. Inna sa'temne ingsun Allah, nahnu ingsun Allah. Diperkuat. Narisu iku sing maris sapa ingsun al-ardha ing bumi. Waman lan wong-wong alaiha kang nok ngene bumi padha uga manusa wong sing diakal, kewan-kewan wedhus sapi sing ra diakal. Komplit. Aku sing maris. Wa ilaina yubja'ul lan maring ingsun do dibalekake sapa manusa lan liya-liyane. Niki. Terus kula jenengan niki dititipi, dititipi dening Gusti Allah. Titipi anak, titipi bondo, titipi kewan-kewan, kutu-kutu walang atoko sing dadi ngene-ngene jenengan. Niki titipan. Besok dijaluk, jaluk. Pasti, pasti. Nganti nganggo inna taukid, bali nenek tahnahnu taukid mana. Temenan, ngatas ngoten. Lane pun kagungannya Allah bali kabeh buat. Yaumatu batalul ardu ghairal ardi. Surat Ibrahim juz 13. Besok dinane bumi ganti bumi anyar. Niku sing wonten ayate teng juz 13. Padahal bumi kaya ngene sing dadi royokane manusa urip. Royokan. Ku besok wangsul dateng Allah buang. Niki carane wa ilaina yurjaun. Ngeten iki mrengetake dateng awak kita piyambak-piyambak dados kula jenengan, mboten jenengan tok. Kula jenengan. Nek entuk rezeki supaya dinggo sangune ibadah. Sekewa sekawet kanggo nyukupi awake. Awake wis cukup bojone. Bojone wis cukup anak-anake. Pembantune jeluwe ciprat-ciprat kening tonggo. Iki carane. Ngantos jenabi merengetake datang kita. Iza tobakhta marokotan fa'aksir ma'aha wata'ahad jironaka. Nek siro kelan masak duduwe sing okeh. Tanggamu ciprati. Tanggamu ciprati. Niki ku sing diciprati niku tonggo. Kadang-kadang do salah tompo. Do mbuak ibu burno tengah perapatan. Niku salah. Ngeten lho genae. Tonggo niku merapat. Paling sithik petangi ji tonggo niku ngarep mburi tengen kiwa. Nek sampan masak-masak, cara bahasa kudus mawon nek bancaan, wong papat ku teri. Iku maksudnya jeneng Nabi ngoten. Idza tabakhta marqatan nalika sira gawe masakan duduh fa'aksir ma'aha sing akeh banyune wa ta'ahajironaka tanggamu ciprati. Ana sing salah tampa bubur diweki cengeh bawang barang dokok tengah perapatan. Dosa niku. Salah tampa. Piye dikandane bisik-bisik. Carane mboten ngoten, diterke tangga batang iji niki. Niki paling sithik. Lah mangko nek wong sugih aja petang iji, aja medhit. Bancaan ngetan petang puluh, ngulan petang puluh, ngalor petang puluh, ngidul petang puluh. Jadi satu swidak. Oh, nanti. Kemampuannya sepiro, terserah. Maka gue wong fakir, sing rapatin duwe, ya petang iji niku. Lalu niki lho. Jadi digenahake. Masyarakat sing do keliru, ora usah dipoyoki. Ora usah dipoyoki tapi langsung dilingke. Mangke kersane do faham jelas iku ono hadise. Samine sing sering kula waca. Man ghassala mayitan falyaghtasil. Wa man hamalahu falyatawadda. Ini hadis sahih niki. Tengene bulughul maram, wonten. Wong sing bar ngedusi wong mati disunatake adus. Nek bar bongkok wong mati sunatake wudu. Lah wudu ini ku bahasane tiyang sepuh kuno wisuh. Lah wisuh ku bahasane wong saiki wijik. Mulane gesek-gesek nek endi? Nganti ana sing muni nek kowe teka kuburan wijik, nek ra wijik marai sawanen ana sing ngono barang niku. Ngeten iki didunungake, mboten usah dipoyoki. Niku sing dimaksud mboten kok sawanen barang wijik mboten wudu. Iki hadis. Di masyarakat niki nek dipoyoki tok sake. Ampun dipoyoki, dilingke. Dene urung iso saiki ya sesuk dilingke maneh. Nek dipoyoki ku lara atine dikek. Nek wis lara ati, kon nganut ya moh semangkel. Mila carane nek dakwah, dai-dai niku nek berdakwah, nek tablek sing alus. Ora usah melukai rengene sing dinasehati. Kau jeng Nabi ni kalau orang manten anyar, kita cerita nongani hadis Bukhari mengenai sahabat Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As kita di manten anyar. Lain dalu ni ku solat mawon, gak tahu turu. Nari no poso, poso sunat terus, ora tahu muka. Lah si wedok kan bingung, mana tahan? Lo ngante nanya tinggal tu solat aje terus. Songkor abet aje si wedok sewanjeng Nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, monopo. Di laporan yang Nabi, kulo niki manten anyar, ayo manten anyar enak, oh, enak piye ta? Apa sih mbok laporno? Bojo kulo niki lho, Abdullah bin Amr bin As niku nek dalu mboten nate sare. Lapo? Salat mawon. Nek rinten poso mawon. Lah maksudnya, turunnya dari akhir tindak lampan jenengan, kersane melepet swarga sarang jenengan. Hanya ngono maksudnya, ya apik ra. Kok saya, lah kula ini damel apa? Wong wedok aku masalah ini galak. Galak. Kanjeng Nabi, ya wis paham. Lajeng solusine gimana? Waduh, ana solusi barang lho lah. Jalan keluare terus pundi Kanjeng Nabi? Wis ngene wae. Bojomu kandhane kon rene timbali Kanjeng Nabi. Nggih, matur nuwun. Si wedok ngandani sing lanang Mas Abdullah jam nang anti bali Kanjeng Nabi ana apa aduka mangke rak ngertos piyambak. Nah, iki wong wedok wateke ngene iku. Senajan lapura ya mau tanggul jawab ngono. Mara. Lah niki Kanjeng Nabi badhe nuturi Abdullah atas dasar laporan. Niku carane nuturi. Sing dituturi, sing dinasihati, mboten dioreng-oreng. Mboten disakiti hatine. Justru disanjung-sanjung. Nek atas dasar laporan, dicek niki kebenaran laporan mau. Laporane wis bener apa durung. Nek. Sida Abdullah sowan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wonten dawuh, yo kene pinara. Dipinarakake. Abdullah dalem. Kowe iku padha-padha sahabatku sing paling misuwur. Dijunjung ngoten. Paling top. Misuwur napane Jeneng Nabi? Nek bengi ahli salat, ahli tahajud. Nggih leres. Nek rino ahli poso. Nggih niku nggih leres. Lah maksudmu? Kula niku kepengin nderekake jenengan kersane benjing saged minggah swarga sareng jenengan. Oh ya apik. Amila. Lah kowe ndek bojo, gadah kula jarke mawon. Lah niki carane Jeneng Nabi. Mancing-mancing luar biasa lagi. Wonge ora krasa niki lho sing angel. Niki. Sareng ngoten terus lagi nuturi Abdullah dalam Jeneng Nabi. Kowe duwe cita-cita nderekake lakuku bagus. Tapi salah langkah dulu. Salah langkah terus bundi. Lakinni ana usalli wa arkut. Wa asumu wa uftir. Wa atazawwajun nisa. Faman rahiba an sunnati. Falaysa minni. Kowe nek nderekake tindak lakuku. Aku nek bengi ya sholat. Ya sare. Nek rino ya poso. Ya muka. Ora tahu aku poso terus sunat ora tahu. Poso muka. Aku ya rabi. Nek kowe ora gathuk karo tindak lakuku iki dak tak daku umatku sing sampurna. Ampun Jeneng Nabi. Awis ndempe. Aku lah mangke nggih banting setir. Walah, jaman Jeneng Nabi ana banting setir kulo sapa to lho. Niki niki. Tengri kene iki. Para wis cukup le nasihati bareng monggo. Tengri. Ora pengine terus salat saantara terus sare. Pajar uduk-uduk sing wedo barados sowan maneh Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ate ngriki ne. Ngeten iki angel, angel. Dadi wonge ora krasa, ora lara ati dilingno, dilingke. Aja-aja dipoyoki. Sing paling payah nu poyoki ndike. Kadang-kadang pidato misah-misah ndike, ngono ku masyaallah. Niki ora pantes dadi dai. Jadi dai mboten angsal nglarakake atine pendengar mboten angsal. Niki Kanjeng Nabi nyontone. Oh, carane kedah ngaten. Mulanya wa andirhum penting banget. Badane wis jelas bumi sing isine papan panggenan sandang pangan kanggo nyukupi kula jenengan iki. Kula jenengan dicukupi Gusti Allah. Ning besok jaluk bali. Niki nggo mrengetake tiang-tiang sing sami supe. Nek sampean kepengin ngajar nafsu jane gampang kok. Ya, nafsu kita supaya ora anu gampang. Piye carane? Ono bangunan kabeh kan dimiliki wong. Sampean kepethuk, sing reken gekmu ngoten mawon. Iki gekku tak silene iku ngono wae. Atine dikandani. Kok dhuwur iki? Ya iku gekku tak wena. Ngono. Kepenak. Sampan oleh ngerti mawon kok. Bangunan pirang-pirang sing di omah ngongkosi kurang apik dandani sing sampean kantun ngetangeti tok. Oh, alhamdulillah nek apik ya ngono. Kepengin mlebu aku tak nek delok kene. Ya monggo-monggo ngoten malah. Niku. Kono senenge neni mergo sampean ana kepedulian delok niku. Li sampean mboten bayar. Kuwi nek munggah kene bayar semene ora ana anu mboten-mboten. Aku ya hotel bayar. Niki enak sampean wis ora ongkos oleh ngeti. Sing kono ngeti sithik ongkos. Lina anu sampean lengket cete kok kurang apik yo. Ngono ku. Oh kok abang. Ganti ah. Oh ngono iku. Sesuk ganti kuning kok kuning bereng. Apa? Ganti ijo. Oh, ganti ijo. Karek munamune tok ngono. Lek ra ngongkosi niki lho sing. Saestu niki. Lah nek kula nang omah dhuwur-dhuwur kula delok. Wong kula nggih pun nate kok teng hotel Surabaya sing dhuwure 28 tingkat pun nate kula niku. Nggih. Nek kala kanca kula ngene ku terus lift tak start di terus mandhuwur sing pol terus delok ngono tok. Bar mulih wis terus tak wena wis engko kono rumah tana dhewe kula ngaten. Nggih. Nggih teng Jakarta nggih nate. Teng hotel Mandarin ngono ku. Rumien pun dangu bangsa selawe tahun. Niku hotel niku kamare sewengi 40.000. Sak niki pun 200. Nah, ana sing 150. Mboten niku kula teng hotel napa. Luru blanggem. Lho. Mboten golek sego goreng mboten biasa. Sego goreng nang hotel pirang-pirang lho semene. Blanggem. Blanggem ku telo digoreng niku lho blanggem. Terus kongkonan karo pegawai hotel tukokno blanggem. Niku. Terus kula mangan blanggem nang hotel. Ngono. Blanggem 250 rupiah. Dadi rego blanggem nang hotel 40.000 punjul 250. Carane kula. Nggih. Kula nyacaki ngoten carane. Teng istana nggih pun nate, kula teng istana. Zaman utusan Jamiatul Qurra wal Khufat sa Indonesia nganakake kongres nang Jakarta, ning istana. Pun nate teng gedung MPR nalika Pak Idam Khalid almarhum sing dadi ketua DPR MPR iku. Kula teng mriku malah hatawan Quran. Sing nyemak menteri-menteri kula disemak ngono. Nggih sepisan kon maneh moh aku. Moh pisan. Nang istana ya pisan tok. Nok mbuwen nggih pun ate pisan. Nggih mbuwen Kudus. Kula ditahan londo kelas kedua tahun 49 pun ate kula tempen. Dadi mbuwen ya wis nah tau. Dung MPR wis tau. Istana wis tahu, taman mini pun ate. Sing durung siji kuburan. Niki tak eling-eling sing durung siji ne. Oh, ngoten carane. Dadi kita siapke. Kados njenengan nggih ngoten sembarang wis tau. Mula kula mboten gumunan. Numpak motor bolak-balik angger wis do ngetero mobil tak kon go mulih. Ngoten ku ditinggal kula mboten angsal. Lah motor tinggal payah. Latar kula kebak mobil malah anekku ganti engko nek kesah ya engko ganti nek sing anyar. Ngono ganti nek carane ngoten. Kepenak sampean purun ngoten nek kepenak. Bis-bis niku anggap gadahin sampan piyambak. Engko nek sampean butuh stop. Ngono carane engko diopahi. Saesune aja bis iku ganti nek. Mangke sampean rasake padha. Bis model-model tumpakane padha. Maksudnya napa ngene? Supaya nafsu kula, nafsu jenengan kok aja nganti mongko meronta-ronta. Sebabe napa? Urung iso apa jenenge miara nafsu. Nek sampean turuti terus nafsu kok cacah cilik. Nangane burdah Imam Ahmad Al-Busairi nane burdah ngendika wan nafsu katifli intuh milhu sabala khubir radai wa intaftim huyan fatimi nafsu iku alane bocah cilik intuh milhu ala khubir radai dan bocarno ngemik terus payah wa in taftimhu yan fatimi tapi nek mbok sape nek ora ngemik neh kok kira-kira sampean iku rumiyin mboten disapih kalih ibu jenengan payah dadi nganten jeng ngemik lho temenan payah tapi untunge kula jenengan pun disapih mulane nafsu nggih ngeten iki kudu disapih ngeten tapi ngeten iki ampun kanggo nudingi kancane ngoten lho kanggo nudingi awake dhewe mangke kepenak kanggo dalane dadi ngaos niku maksude kanggo ngajar nafsu supaya nafsu aja gendila terus lha Gusti Allah wis mrengetake awas bumi iki besok sing maris aku maneh lan kowe kabeh bakal suwan ning ingsun bertanggung jawab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aku ora nyiptakake jin manusa kedobo kon ngibadah senajan ayat ingkang kula waos namung saantawis ning penting banget kangge mrengetake awak kita mekaten wadzkur fil kitab ibrahim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين حمدا يافي نعمه مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه صلاه تعدل صلوات المصلين عليه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.